Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Kita masuk ke murojaah yang terakhir ya. Kemarin kita mulai dari apa? Bait يهو بعد أن تعيض معنها ارتكب كمثل أما انتظر فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذ ما التزم لإن إعمال ليس إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقن في وترتيب زك فصرق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو بيبل من بعد منصوب بمزم حيث حل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تللت وإند العمل وما للت في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل كان فكان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حار ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولاق أن مثل حار وبعد أو شك اندفاء نزورا ومثل كاد في الأصاح كربا وترك أن مع ذي الشروع وجب كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا مشكا بعد سخلولاق أوشك قد يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز بسين من نحو عسيت وانتق الفتح زك لإن أن ليت لكن لا كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن ورعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن ليمين مقبلة وحكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجأة قاسم للام بعده بوجهين نوم مع تلف الجزا وذا يطريد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء النحو إني لا وزر ولا يلد اللام ما قرن فيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدى مستحوذا وتصحب الوسيط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر وبصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمال وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمال وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما نطيق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي مصالة وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر جعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقدر ونفي نو تنفيس نولا وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا مروي هم لسيدة إن شاء الله مراجعين وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي إعرام ظاهرية وراعي ذا الترتيب الترتيب مدل إلا في الذي جار ومجرور يقع موقع المستثنى من محذوف والتقدير وراعي ذا الترتيب إلا في كل ترتيب وروعي الترتيب في كل تركيب إلا وروعي الترتيب إلا في الذي إلا في التركيب الذي كليت فيها أو هنا غير البذي Yang dimaksud dengan tertib di sini apa? Mal murad bi tertib huna. Ya. Taqdimul ismi ala al-khabar. Isim dulu, setelah itu baru khabar. Ya. Kecuali pada contoh laita fiha aw huna ghairal badhi. Maka dibolehkan di situ apa? Taqaddumu al-khabar ala al-ismi. Ya, limadha? Ya, li'annahum yatawassa'una fi madha? Al-dharaf wal-jari wal-majrur. Ya. Laita fiha aw huna ghairal badhi. Ghairal badhi ismu laita. Wa khabaruhu khabaruha muqaddam. Ya, fiha atau huna. Kalau pada pembahasan ma'an nafi lil jinsi atau ma'an nafi lil hijaziyah, ma'an nafi lil hijaziyah, bagaimana? Hal yajuzu taqaddum al-khabar 'ala al-ismi? Hunak? Ya, la yajuz. Madza qala fihi an-nazim? Ya, wa tartibin zukin. Harus tertib kalau pembahasan ma'an hijaziyah agar dia beramal. Adapun pada pembahasan apa? Inna dan akhwatnya. Tartib itu juga harus. Tapi masih dikasih apa? Kelonggaran. Kalau apa? Khabarnya dhorof atau jar majrur. Apa bedanya sekarang? Mal farq. Baina hadha wa dhaq. Ya. Inna dan akhwatnya. Tushbihu al-af'al. Tushbihu al-af'al al-mutasarifa lafzan wa ma'nan. Inna dan akhwatnya mirip dengan apa? Fi'il mutasarifa lafzan wa ma'nan. Inna, maknanya apa? Uakid. Ka'anna. Ushabbih. Ya. La'alla. Atarajja. Laita. Atamanna. Ya, lakinna astadrik, ya. Astadrik. Berbeda dengan apa? Ma al-hijaziyah. Ya. Ma al-hijaziyah innama tushbihu fi'lan jamidan. Fa huwa laysa. Fi khususil ma'na. Ya, fa dha'ufa 'amaluha hinama quddima al-ism 'ala khabar. Ala al-khabar. Itu. Wa ru'ida tartiba illa fil ladhi kalaita fiha aw huna ghayra al-ladhi. Kam halatan tahta hadha al-qawl? Ada berapa keadaan? Ya, halatani. Al-awwal yajuzu taqdimu al-khabar wa ta'khiruhu. Mata إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرور. والحالة الثانية يجب تقديم الخبر في مثل ليت في الدار صاحبها. لماذا يجب تقديم الخبر في هذا المثال؟ لئلا يعود الضمير إلى متأخر لفظا ورتفة. لو قلنا ليت صاحبها في الدار لعاد الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة. ما حكم تقديم معمول الخبر على الاسم في هذا الباب؟ خلاف فيه. في خلاف أو في تفصيله. إن كان المعمول ليس أو غير ظرف وجار ومجرور فلا يجوز تقديمه. أما إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرور ففيه خلاف. ما هو الصحيح في هذا؟ جوازه. وهذا مذهب سيبويه. واستدل مجيزهم بقول الشاعر ماذا؟ فلا تلحني فيها. Ya, fa'inna bihubbiha akhaka musabun musabul qalbi jamun balabil. Aina syahid bihubbiha. Ya, bihubbiha wa huwa ma'mulu musab. Al-asal فإن أخاك مصاب بحبها. قدم هنا معمول الخبر وهو الجار والمجرور. هذا دليل على جوازه. boleh ya. Kalau pada pembahasan ma al-hijazih boleh enggak? Taqdimu al-ma'mul ala al-ismi sama ya, sama juga. Rinciannya sama. Idza kana al-ma'mul harfan aw jaran wa majrur fa jaiz. Amma idza kana ghayra dhalik fala yajuz. ورعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا أو غير البذي. وهمز إن افتح لسد مصدر ما سدها في سوى ذاك كسيري. وهمز إن افتح لسد مصدر ما سدها. ما إعراب ما سدها؟ مفعول مطلق لي سد لسد مصدر ما سدها. همز إن فتحه له. افتح همزة إن لسد مصدر ما سدها. وهمزة إن نفتح لسد مصدر وهمزة إن نفتح لسد مصدر ما سدها. وفي سوى ذاك كسيرية. وهمزة إن نفتح لسد مصدر وفي سوى ذاك كسيرية. وهمزة إن نفتح لسد مصدر ما سدها وفي سوى ذاك كسيري. همزة إن واجب بفتحة. Di satu tempat saja ya, secara global. Ketika dia menempati posisi apa? Masdar. Pada selain itu di kasrah. Ini beliau pada ayat ini menjelaskan dua keadaan dari apa? Hamzah ber inna. Yang pertama apa? Wajibu al-fatih mata hina saddat masada al-masar. Asani yajibu al-kasar fi ghairi dhalik lisaddi masarin masaddaha. Ini ihtiraz dari beliau. Dari apa? Ihtirazan minhu an misli an ma yasuddu masadda al-mufraj fi misli wanantu zaidan annahu qa'im. Hal yajuzu innahu hal yajuzu. Tanantu zaidan innahu qa'im. Tidak boleh annahu qa'im. Kenapa? Karena innahu qa'im dia menempati posisi mufrad tapi tidak menempati posisi masdar. Kenapa demikian? Karena kalau ditakwil dengan masdar maknanya rusak. Ya kan? Akhirnya tanantu zaidan qiyamahu. Sudah lewat. Ini kan dua maf'ulnya dhanna aslinya apa mubtada khabar. Khabar aslinya wasf, sedangkan masdar ya tidak bisa. Bisa datang tapi dengan ditakwil. Kalau dirinci, tempat-tempat di mana an menempati posisi masdar maka menjadi banyak. Mungkin melebihi tempat-tempat di mana hamzah di kasrah ya. Di mana di antara tempatnya? Mata. Fi ayyi mawadi' yajibu fiha kasrul hamzah min hafi al-ibtida'. Contohnya apa? Misaluhu inna zaidan aw anna dulu ya, fathah dulu yang belum ya harusnya. Di antara tempat di mana wajib hamzah fathah di hamzah inna di fathah di mana? Tadi kan secara global ketika dia menempati posisi masdar maka di fathah. Rinciannya di antaranya kapan? Idza fi mawdi' idza halat atau fi mawdi' marfu' fi'il ya. Pada tempat isim yang dirafa'kan oleh fi'il apakah sebagai fa'ilnya? Seperti apa? Awalam yakfihim anna anzalna. Itu mana ibu fa'il? Contohnya apa? Qul uhiya ilayya annama. قل إنما أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. Terus gimana lagi? Hah? Ya, gimana lagi? Tadi kan fi mawdu'i, fi mawdu'i atau fi mawdu'i marfu'i al-fi'l. Kada yu'jibuni annaka qa'im. Kemudian atau fi mawdu'i mansubi al-fi'l. Araftu annaka ya qa'im. Kemudian ba'da laula. Wa laula annahu kana ya minal musabbihin. I'rabnya bagaimana itu annanya? Walau la'annahu kana minal musabbihin. Nasr mu'awwal. Pada mahalnya apa? Laula. Mubtada'i. Khabari mahdhuf radhi. Sudah lewatin itu. Laula. Lau ya juga sama. Ba'da lau. Contohnya apa? Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim. Ini ba'da laula. Ba'da lau. Ba'da ma'barfiyah. Lau kallimuka. Ma anna fis samai ya najman ba'da hatta ghair al ibtidaiyah ya idaba al afifatan ya al jarah ta'ala ma itu yani murajaah ba'da amma al mukhaffafah idza kanat bi ma'na haqqan ya. Juga antaqa mawdi'a mubtada muakhar. Ketika dia menempati posisi mubtada yang diakhirkan. Wa min ayatihi apa? Annaka taral arda. Wa min ayatihi annaka taral arda. Dia menempati posisi mubtada yang diakhirkan. Ini juga. Gimana lagi? Antaqa fi mawdi'a khabarin mubtada. Dia datang sebagai atau menempati tempatnya khabar dari mubtada. Dengan syarat an yakuna al mubtada ghayra qawlin. Dengan syarat mubtada'in selain qawul. Ya, dhanni annaka muqimun. Ya. Ya itu, tinggal di murajaah kembali. Ya, tempat-tempat di mana hamzah inna wajib di fathah. Ya, intinya ketika dia menempati posisi mafsar, ya wajib di fathah. Ya. Kemudian, hal yajuzu hadzul khabar. Boleh enggak membuang khabar? Yajuz. Mata idza ulim. Kalau sudah diketahui, ya kan hadzu ma yu'lamu jaizun kama. Amin. Amsalatihi contohnya apa? Inna mahallan wa inna murtahila. Itu. Inna mahallan wa inna murtahila. Khabar mahdhuf. Yani inna lana fid dunya mahallan. Wa inna lana anha murtahila. Inna mahallan wa inna murtahila. Khabarnya mahdhuf. Boleh dibuang karena sudah difahami dari konteksnya. Inna lana fid dunya mahallan wa inna lana anha murtahila. Gitu. Juga di antara contohnya dalam ayat Al-Qur'an apa? Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Mana khabarnya innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum? Enggak ada. Mahdhuf. Sudah difahami apa takdirnya? Bisa apa? Takdir yu'azzabun atau la mu'azzabuna? Bisa. La mu'azzabun. Fa fi hadzi ismiha terkait dengan pembuangan isinya boleh enggak? Hal ya juz'an yuhdzaf ismuha? Boleh tidak? Ada dua madhab ya. Yang pertama al-jawaz mutlaqa. Ini pendapat kebanyakan. Ya, ahli nahu. Di antara contohnya seperti yang dihikayatkan oleh Sibawai dari Khalil, inna bika zaidun ma'khudun. Inna bika zaidun ma'khudun. Ada yang mahdhuf jadi innahu. Jumlah istilahnya pada mahalnya rafa khabar inna. Jadi innahu aslinya dibuang. Inna bika zaidun ma'khudun. Dan Al-Akhfash juga menghikayatkan inna bika ma'khudun akhawak. Kemudian faksir fil ibtida. Ya, ini beliau merinci tempat-tempat di mana hamzah inna wajib di kasrah. Kalau pada pembahasan tentang tempat di mana hamzah inna di fathah, beliau hanya mengglobalkan saja ya. Pokoknya kalau menempat di tempatnya masar, di fathah. Ya, adapun pada hamzah inna di kasrah, beliau merinci. Ya, tidak menyebutkan semuanya. Faksir fil ibtida. Kasrahlah hamzah inna fil ibtida. Ya, ada berapa kam suratan fi? Ya, fihi suratan, ada dua surah. As-surah al-ula anna yataqaddamaha syai'un, ketika dia mubtadanya tidak didahului oleh sesuatu pun. Ya. Apa contohnya? Hah? Ya, inna Allah astaghfa Adama wa Nuha wa Ibrahim. Inna a'tainaka al-kautsar, tanya. Yang kedua as-surah tsaniyah an yataqaddamaha harfun min hurufil ibtida. Misaluhu ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ama juga ada dua ama. Disebut dengan apa ini ala? Harfu al-istiftah wa tanbih. Ya, ada tanbihnya. Kemudian faksir fil ibtida wa fi bad'i shilah. Fi bad'i shilah, di awal jumlah shilah. Ya, alimtu anna Zaidan bad'i shilah. Ka alladhi apa? Annahu qa'im misalkan. Ini wa fi bad'i shilah ja alladhi innahu qa'im. Ya. Fi bad'i shilah ini mengeluarkan apa? Ma idza kana fi al-hashw, di tengah-tengah. Ya, alladhi fi dhanni annahu qa'im. Pakai fathah. Ja alladhi fi dhanni annahu qa'im. Kenapa di tengah-tengah? Kalau di awal shilah di kasrah. Ya, alladhi innahu qa'im. Di tengah-tengah di fathah. Ja alladhi fi dhanni annahu qa'im. Faksir fil ibtida wa fi bad'i shilah. Ya. Ada enggak dalam ayat Al-Qur'an contohnya? Ya, wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu santa rawafik. Ma di situ isim mausul. Ya. Wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah. Wa haythu inna al-yamin mukmilah. Ada berapa surah? Kam suratan? Fi suratan. As-surah al-ula yajibu fiha kasru al-hamzah. Wasaniyah yajuz. Ya. Kasruha. Kapan wajib di apa? Kasrah yaminnya? Idza kana al-khabar ya muqtarinan bi al-lam. Misaluhu wal 'asri innal insana lafi inna ri. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Adapun kalau sumpahnya tidak bergandengan dengan apa? Lam, maka tidak wajib untuk di kasrah. Boleh juga di fathah. Nanti akan datang itu. Al-hukiyat bil-qawli. Tempat yang berapa ini? Tadi kan si al-ibtida pada istilah wahaitu inna liyaminin mukbila al-hukiyat. Yang keempat ya. Atau ketika dihikayatkan. Ya, inna dengan qawl. Contohnya apa? Ya, qawla inni abdullah. Qawla inni abdullah. Adapun kalau tidak dihikayatkan dengan qawl, tapi qawlnya dibawa kepada makna dhan, maka bagaimana? Harus di fi fathah. Contohnya apa? Ataqulu anna Zaidan qa'im. Ini atazunnu anna Zaidan qa'im. Datang dalam satu apa? Kait. Ataqulu apa? Annaka bil hayati mumatta'u wa qad istabahta tamamrin muslimu. Tamamrin muslimi. Di sini datang dengan dua riwayat. Ataqulu innaka dan annaka. Kalau dibaca innaka, berarti ataqulnya, qaulnya? Ya. Apa qaulnya? Ya. Yuhka bihi, ya. Dikaitkan dengan al-qaul. Ataupun kalau dibaca annaka berarti apa? Ya, lam tuhka bih. Tidak dikaitkan dengannya berarti. Aw halat mahal halin. Tempat yang berapa ini? Yang kelima. Aw halat mahal halin. Atau ketika dia, anaknya atau innaknya menempati posisi hal. Ada berapa surah ini? Kam surah? Fih? Ya, suratan. Ada surah. Yang pertama, fa'da wawil hal. Misalhu fi al-ayah al-karimah. Ya, wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Wa inna, ada wawunya. Ya. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq. Wa inna, dalam keadaan gitu. Sekelompok dari kaum mukminin lakarihun. Merasa berat. Surah ini apa? Ya, dalam keadaan mujarradatan min al-waw. Kosong dari wawu. Lama apa? Fama arsalna min qablika ya. Fama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna tu'ama. Illa innahum layakuluna tu'ama. Hal di situ setelah illanya itu. Illa innahum layakuluna tu'am. Istisna ya ini mufarrah. Mullah berarti illa. Kemudian ditambahkan lagi di antara tempat di mana wajib mengkasrah. Inna adalah setelah ala al-istiftahiyah. Ya. Apa? Ala innahum humus sufaha. Juga ba'da haithu. Ya, setelah haithu. Kenapa? Setelah haithu wajib di kasrah. Dimada yajibu kasru hamzah inna ba'da haithu. Hah? Ya, karena haits ya haitsu la tudafu illa ila al-jumlah. Ya. Ismiyatan kana tau ya fi'liyah. Ada juga pendapat yang lain, pendapatnya siapa? Al-Farra' yang membolehkan al-Farra' atau al-Kisai. Al-Kisai yang membolehkan idhofahnya haitsu kepada apa? Mufrad. Berarti boleh di fathah. Ya. Kemudian di antara tempatnya idza waqa'at fi jumlatin hiya khabarun an ismi ainin. Apabila datang inna pada satu jumlah yang dia sebagai khabar dari isim ain, isim dzat. Bukan isim makna ya. Zaidun innahu qa'im. Zaid isim apa ini? Isim ain atau isim makna? Ain kan dzat. Maka dikasrah innahu qa'im. Enggak boleh annahu qa'im. Kenapa? Kenapa enggak boleh Zaidun annahu qa'im? Alasannya sama. Ya nanti kalau ditakwil menjadi apa? Masdar. Berarti nanti mengkhabari untuk sesuatu yang sifatnya apa? Zat dengan apa? Ma'ani. Ini enggak boleh kecuali dengan takwilan-takwilan. Sehingga tidak perlu itu di innahu saja. Innahu qa'im. Berarti khabarnya berupa khabar apa? Jumlah bukan mufrad. Di antara ayat Al-Qur'an contohnya apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu An-Nasara was-Sabiina man aamana minhum billahi wal yawmil akhir. Amin. Bukan itu ayatnya. Innal ladzina aamanu wal ladzina hadu yang innallaha yafsilu bainahum. Innal ladzina aamanu wal ladzina hadu wan-Nasara ya. Innal ladzina aamanu wal ladzina hadu wan-Nasara wal Majusa ya. Wal ladzina asyraku ya. Innallaha yafsilu bainahum. Surat apa itu? Al Inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Ya, Al-Hajj. Inna Allah di sini. Kenapa? Karena khabar dia sebagai khabar dari zat alladzina amanu dan zat. Juga di antaranya setelah apa? Ba'da idh. Juga ba'da kalla. Dengan makna apa? Kalla bima'na ala. Ini bima'na al-sifah. Fitawatan bih. Ketika kalaknya datang untuk istiftah dan tanbih, maka wajib di kasrah. Kapan kalak datang dengan makna tanbih, istiftah? idza lam yataqaddamha ma yuzjar anhu, sesuatu yang dilarang darinya, yang ditegur darinya. Contohnya apa? Kalla innal insana la yatgha. Apa sebelumnya? Ada enggak sesuatu yang dihardik atau sesuatu yang ditegur, dilarang? Ada enggak? Enggak ada kan? Sebelumnya. Maka dibawa kepada mana? Ala, ketahuilah bahwa manusia la yatgha, benar-benar melampaui batas. Bukan kalla di sini bukan bermakna haqqa. Jadi kalla di sini bukan bermakna haqqa sebagaimana dikatakan oleh Kisai. Kisai berkata bahwasanya kalla di sini kalla innal insana la yatgha man haqqa. Sungguh pasti manusia itu gitu. Tidak pas. Kenapa? Karena seandainya kalla di situ bermakna haqqa harus jadi fathah. Iya kan? Sebagaimana kalau datang setelah haqqan di fathah. Fa'ilnya haqqan. Kalau setelah haqqan. Adapun kalau sebelumnya adalah sesuatu yang yuzjar anhu, maka mesti ya kan? Tiga surah. Karena tidak iya, jumlahnya tidak iya. Kemudian setelah itu apa? Aw hukiyat bil qawli aw halat ma hal halin gazurtuhu wa inni dhu amal. Ya. Wa kasaru min ba'di fi'lin 'ulliqa. Ya, mereka juga mengkasrah setelah fi'il yang ta'liq amalannya. Ini pada bahasan apa menurut jumhur? Ta'liq ini af'alul qulub. Dita'liq dengan lam. Ka'lam innahu ladhu tuqa. Karena masuk di situ lam, maka dikasrah innanya. Kan aslinya la inna, ya. Digelincirkan lamnya karena berkumpul dua taukid, digelincirkan lamnya ke mana? Ke khabarnya, ya. Dan ini diantara sebab yang menjadikan apa? Af'alul qulub tidak beramal pada lafadznya, hanya pada apa? Mahalnya saja. I'lam innahu ladzu tuqa, bukan annahu. Seandainya dibuang lamnya, i'lam annahu gitu. I'lam innahu ladzu tuqa. Terus? Setelah itu apa? Ba'da idza ya. Ba'da idza fuja'atin qasami ila la ma ba'dahu biwajhaini. Ini maksudnya apa ini? Jawazu al-amran. Boleh dengan dua sisi. Jawazul wajhan. Itu apa? Kasru hamza innau. Ya. Fathuhu. Atau fathuha memfathahnya. Sebutkan di situ ba'da idza fuja'atin, setelah idza fuja'iyah, setelah idza fuja'iyah. Apa contohnya? Di antaranya cepat menyair wa kuntu ara zaidan kama qila sayyida, ya idza annahu atau innahu abdul qafa wal lahazim. Ya. Saya dulu menduga Zaid, bagaimana yang diceritakan oleh orang adalah sayyidah, seorang yang mulia. Ternyata gitu. Atau tiba-tiba dia ternyata, atau ternyata dia adalah seorang apa? Budak yang rendah dan hina gitu. Boleh dengan annahu, boleh dengan innahu. Kalau dibaca innahu berarti takdirnya apa? Idza jumlah, berarti kan jumlah. Idza huwa Abdul Qafa. Seandainya dibaca dengan fathah bagaimana? Berarti dia tak menjadi masar. Iramnya apa? Boleh dengan tiro, boleh sebagai apa? Ya, mubtada. Ya, berarti takdirnya apa? Faiza ubudiyatuhu mawjudah. Ya. Dia boleh diiras sebagai mubtada, kemudian khobarnya dibuang. Boleh juga dia diiras sebagai apa? Mubtada juga ya? Boleh dengan sisi, bagaimana menakdirannya? Kalau fafil hadrah ubudiyatuhu, iramnya apa? Mubtada juga ya, khabari mahdhuf. Ya boleh takdirnya fafil hadra ubudiyatuhu atau faiza ubudiyatuhu mawjudah, boleh. Dibuang berarti di situ khabarnya. Wa ada idza fujatin qasami la lama ba'dahu biwajhaini numi. Ba'da iramnya apa? Taraf mansub muta'alliq bi نومي الآتي فعلى إذا فجأة أو قوسامي أو قوسامي أو قوسامي فقط ابن حمدون أو قوسامي على تقدير المضاف يدو بعد فعل قسم بعد فعل قسم سلا فعل قسم يعني fi'il. Dipersyaratkan adanya fi'il. La lama ba'dahu bi wajhaini numi. Di mana kosamnya tidak ada lam setelahnya. Ya, tidak ada lam setelahnya. Kalau setelahnya ada lamnya sudah lewat. Itu apa? Wajib di? Apa? Di kasrah. Sudah lewat. Ya. Apa di antara contohnya? Man yahfaz asyahid fi hadzal bab la taq'udanna ma'adal qasiy minni dhil qaduratil maqli aw tahlifi bi rabbikil ali ya anni atau inni apa abu dzaliki sabi ya di sini ada qasam tahlifi bi rabbik ya kemudian tidak ada di situ lam ya inni langsung anni maka boleh dengan dua sisi kalau dibaca dengan inni berarti apa sebagai jawabul qasam ya sebagai jawabul qasam ya. Ini dipilih oleh siapa al-basriyun ya al-basriyun mewajibkan apa kasrah ya sebagian lebih memilih fathah fi al-kisa'i dan al-baghdadiyun berarti kalau fathah berarti dia mufrad maka dia bukan apa jawabul qasam i'rabnya bagaimana kemudian seperti itu kalau bacaan ini dia pada mahalnya nasab. Iya. Iya kan? Kenapa? Ala nazil khafid berarti. Aslinya apa berarti? Tahlifi bi rabbikil ali ala. Itu. Ala. Iya. Ala anni. Berarti bukan apa? Jawul qasam. Iya. Pemberitaan saja. Ataupun apa? Tuntutan. Agar dia bersumpah gitu. Ya, kalau mau dirinci ada empat keadaan. Ya. Pada pembahasan ini. Ya. Al-Qasami lalama ba'dahu. Pembahasan yang pertama itu apa? Fi'il qasamnya apa? Disebutkan. Kemudian pada khabarnya ada lam. Bagaimana hukumnya? Wajib di kasrah. Wa yahlifuna billahi innahu laminkum. Wa yahlifuna billahi innahu laminkum. Ada fi'il qasamnya. Juga ada lamnya. Ada khabarnya. Maka jadi kasrah innanya. Innahu laminkum. Yang kedua. Fi'il qasamnya dibuang. Tapi lamu. Lamnya apa? Lamnya disebutkan. Ini juga wajib di kasrah. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi faham ini? Dua keadaan ini wajib di kasrah. Yaitu kapan? Ketika fi'il qasamnya disebutkan. Dan pada khabarnya ada lam. Wajib kasrah. Yang kedua, fil qasam yang mahdhuf, tapi pada khabarnya ada lam. Ini juga wajib di kasrah. Yang ketiga, fil qasam yang disebutkan, tapi lamnya tidak disebutkan. Seperti baca yang sudah lewat tadi. Tahlifi bi rabbikil ali, ya inni atau anni. Kalau seperti ini bagaimana? Boleh dengan dua sisi. Ya, boleh dengan dua sisi. Yang keempat, fil qasamnya tidak disebutkan. Lamnya pun tidak disebutkan. Wallahi innaka alim, wallahi innaka alim. Kalau seperti ini bagaimana? Ya yang rajih yang sahih di kasrah. Ya khilafan lil kufiyin. Alladzina yujizuna al-fath. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalna, inna anzalna. Hamim itu ya rinciannya. Ya, aqasami la lama ba'dahu bi wajhaini numi. Ya. Kemudian apa? Ma'tilwi. Ma'tilwi fal jaza wa za yattaridu fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Ma' irmi apa? Ma'tilwi dhorf. Apa namanya? Ma'tuf ala ba'd. Ala maqablah itu ba'd. Ba'da idhafu ja'atin naqasami lalama ba'dahu bi wajhaini nuhi ma'. Berarti ada huruf ataf yang mahbuf. Berarti wa ma' itu. Ya. Ma'tilli fal jaza juga setelah apa? Fa al jaza. Contohnya apa? Setelah fal jaza banyak dalam ayat ya. Setelah fal jaza atau bikin contoh sendiri Hah? Apa contohnya? Annahuman amila mikum su'an bijahalatin summa taba min madihi wa aslaha. Apa? Fa'annahu ghafur rahim. Fa'annahu ghafur rahim. Ini mengisyaratkan ada kira yang lainnya. Fa'innahu ya. Fa'innahu ghafur rahim. Man ya'tini. Apa? Fa'innahu mukramun. Atau boleh juga apa? Fa'annahu mukramun. Kalau dibaca man ya'tini fa'innahu mukram. Dibaca kasrah. Maka dia jumlah. Fahuwa mukram. Tidak ada perlu, tidak perlu penakdiran lagi ya. Adapun kalau dibaca anak, berarti ada penakdiran. Penakdiran apa? Ya mahdhuf, ada yang mahdhuf apa itu? Hah? Khabar. Jadi takdirnya apa? Man ya'tini fa ikramuhu mawjud atau hasil atau macam itu lah. Kan yang namanya jawab syarat adalah jumlah, ya kan? Sedangkan anak dita'wil yang selain jadi mufrad, ya, ditambahkan berarti untuk menjadi jumlah. Apa yang perlu ditambahkan? Khabarnya kan? Atau mubtada'nya? Tapi yang lebih sesuai dengan qiyas bagaimana? Al-kasr, al-fath, al-kasr. Yeah. Itu yang lebih sesuai dengan qiyas dan lebih apa? Mudah karena tidak perlu penakdiran-penakdirannya. Tapi boleh, yang jelas boleh. Wa dha yattaridu dha isyarah ila al-jawaz, yang jawaz al-amrain. Wa dha yattaridu, dan ini bisa dikiaskan muttarid. Ya. Fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Apa maksudnya? Fi nahwi khairul qawli inni ahmadu. Babitnya apa? Ini idza waqa'at ba'da ya mubtada'in huwa fi ma'na qawlin, fi ma'na al-qawl. Wa khabaru anna ba qawl juga. Wal qa'il wahid, itu mubitnya. Ya wa la yattaridu ini babitnya fi nahwi khairu qawli inni ahmadu. Setelah apabila datang an setelah mubtada yang mubtadanya adalah qawl, ya. Khabarnya qaul juga, ini makul, isi ucapan, sesuatu yang diucapkan. Ya, qaulnya satu. Khairul qauli inni ahmadu. Khairul qauli inni ahmadu. Boleh juga apa? Anni ahmadu. Berarti kalau khairul qauli inni ahmadu, khabarnya khabar apa maksudnya? Jumlah kan? Ya. Kalau dibaca anni ahmadu, khabarnya khabar apa? Mufrad hamdulillah gitu. Nah, di situ kan khairul qawli, qawl mubtada'nya. Kemudian apa? Yang keduanya, ini khabarnya apa? Sesuatu yang diucapkan. Ya. Ahmadullah khairul qawli inni ahmadu, ya. Kemudian qawlnya sama. Seandainya al-qawl al-awwal intafa, bagaimana? Jika intafa al-qawl al-awwal, maka wajib di fathah. Ya, wajib di fathah. Contohnya apa? Amalan, anni ahmadullah. Berarti ini amalan dia, kerjaan dia, pemuji saja gitu. Maknanya seperti itu. Amali anni ahmadullah. Mufrad berarti. Ya. Apa ta'wilnya berarti? Amali ya hamdullah. Muji Allah Ta'ala. Tidak boleh inni. Ya. Dan bisa dita'wil yang masdar dan dijadikan khabar dari amal. Karena amal kan bukan zat. Ya. Seandainya intafa al-qawl as-sani bagaimana? Atau ikhtalafa al-qawil. Wajib di kasrah. Jadi kalau yang keduanya bukan makul. Ya, bukan makul atau bukan al-qawl. Kemudian qawilnya berbeda maka wajib di kasrah. Contohnya apa? Qawli inni mu'minun. Qawli inna zaidan yahmadullah. Feda. Apa? Fa'ilnya qawli dengan apa? Yahmadu itu. Inna zaidan yahmadullah. Zaid. Yang kedua zaid. Yang pertama anak. Kemudian wa ba'da dhatil kasri tashabul khabar. Ini pembahasan berikutnya tentang apa? Dengan lamul ibtida. Ya. Dukhul lamul ibtida. وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتدا النحو إني لوازال بعد ذات الكسر رجبه وبعد ذات الكسر تصحب الخبر أبي ربي وبعد ذات الكسر ضرب متعلق ب تصحب الاتي يعني مقصود من ذات الكسر إذا به إن وبعد ذات الكسر تصحب الخبر أين فعل تصحب يا لام الابتداء وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لا وزر إني لا وزر يعني pembahasan tentang masuknya lam al-ibtida tidak tempat-tempat di mana lam al-ibtida tidak masuk yaitu setelah inna ya. Setelah inna tashabul khabar yang mana lamnya menyertai khabar contoh inni lawazar inni lawazar ya. Boleh tidak masuk lam ini pada khabarnya lakinna hal yajuzu dukhulu hadhihi lam fi khabari lakinna boleh tidak boleh hal hunaka man yujizun atau man yujizuhu naam al-kufiyun yujizunahu mastadallu fi qawli syair yalumunani fi hubbi layla awadhili walakinnani min hubbiha la'amidu ya. Mereka yang tidak membolehkannya bagaimana akhirnya kharaju ala anna lam zaidah jadi lamnya zaidah bukan lam al-ibtida gitu. ما حكم دخول لام الابتداء في خبر أمس شذ مثل قول الشعر مروا عجالة فقالوا كيف سيدكم فقال من سألوا أمس لمجهودا يعني من سألوه أمس لمجهودا يعني أباه مفعول بذلك قال مقول القول sebagaimana kadang ditambahkan juga ya lam pada khabar mubtada. Jadi ada kadang lam tambahan bukan lam mubtada. Contohnya apa? Ummul Hulais la ajuzun syahrabah tarda min al-lahmi bi azmir raqabah. Pada khabarnya anak boleh tidak? Lam mubtada masuk? Tidak boleh ya. Ada enggak yang bolehkannya? Siapa? Al-Mubarrid. Ya. Beliau berdalil dengan qiraannya Sa'id bin Jubair illa annahum la yakuluna at'am illa annahum la yakuluna at'am bukan innahum wa la yalidilla ma maqnufiya wa la min al-af'ali ma karadiya lam ini tidak bisa masuk kepada ma qadnufiya khabar yang telah dinafikan jadi yang dinafikan khabarnya maka tidak bisa dimasuki lam. Ya. Kecuali apa? Pada syair kadang datang. Ya. Berarti sifatnya syadz jarang. Ya. Apa di antara syaitnya? Wa'lam anna tasliman wa tarkan lala yang lala mutasyabihani wala sawa. Ya. Lala mutasyabihani. Ya. Jadi enggak enak ya secara lafadznya juga. Zaidun ya in Zaidun misalkan. Inna Zaidan. Boleh enggak Zaidun? Terus inna Zaidan. Lam yakum boleh enggak? La lam yakum ya. La lam yakum ya. Enggak boleh. Wala yalidilla ma maqnufiya wala min al-af'ali ma karabiya. Wala min al-af'ali. Min al-af'ali. Wala min al-af'ali ma karabiya. Abi Rabbi. Wala yalidilla ma maqnufiya. Wala min al-af'ali ma karabiya. Ya. Muta'alik bi. Mahdub hal min. Ma al-atiyah. Asalnya apa berarti? Asal terkibnya. La yalidilla ma maqnufiya wala. Karabiya min al-af'ali. Ya karobiyah min al-af'ali. Ya wala karobiyah min al-af'ali. Jadi lam ini tidak bisa masuk kepada khabar yang dinafikan. tidak pula bisa masuk seperti tidak bisa masuk pula kepada khabar yang seperti radhiya dari fi'il. Ya. Maksudnya apa seperti radhiya? Fi'il yang fi'ilun madh ya mutasarrif ghair maqrun bi qad. Ya. Jadi kalau khabarnya ya adalah fi'ilun madh yang mutasarrif dengan tasarrufan yang tam, ya kan? Kemudian tidak dimasuk ke qad, maka tidak bisa masuk ke lam padanya. Tidak boleh dikatakan inna zaidan apa? Ya la radhiya, tidak boleh. Berarti selain itu boleh. Ya. Apa selain itu berarti yang boleh? Ini ya, mudhari inna zaidan la yarda atau ya, dikasih qad inna zaidan la qad radhiya gitu. Atau apa lagi selain itu? Ya, fi'il madhi yang jamid. Contohnya apa? Hah? Ya, inna zaidan la yadhara apa? La yadhara amran ya. Meninggalkan amr. Yadhara ini mutasarrif atau jamid ya? Mutasarrif, mutasarrifnya tidak apa? Tam, ghairu tam. Karena dia hanya datang darinya apa? Mudhari dan amr ya, fadharhum. Ya. Madhinya tidak datang. Ya, darinya. Fi'il mudhari, apakah secara mutlak bisa dimasukin lam? Inna zaidan la yaqum. Atau bagaimana? Ya. Selama dia malam yaqtarin bi apa? Asin ausofa. Kalau bergandeng dengan sin yang rajih bagaimana? Boleh ya kan? Inna zaidan la saufa yaqum. Dengan sin ya, la yajuz dia boleh. Ataupun boleh tapi sedikit jarang. Ya. وتسحب اللام وتسحب الوسيطة وتسحب الوسيطة معمول الخبر تسحب أين فعله هي يعود إلى اللام اللام الابتداء الوسيطة مفعول به معمولة يا فدالة عطفة يعني يشاء وتسحب يعني اللام الوسيطة معمول الخبر يعني لام menyertai apa? Ma'mul khabar yang ada di tengah-tengah antara apa? Isim dan isim inna dan khabar. Ya, isim inna dan khabar. Ya. Apa contohnya? Inna zaidan la tu'amaka akilun. Inna zaidan la tu'amaka akilun. Boleh. Ya. Ada syaratnya enggak? Agar apa syaratnya? Agar khabarnya adalah termasuk khabar yang bisa dimasukkan oleh lam. Iya kan? Akhirnya bisa karena dia isim. Kalau bentuknya isim ya bisa dimasukkan lam, ya kan? Yang enggak boleh kapan? Seperti apa? Hah? Inna zaidan la tu'amaka akala misalnya. Iya kan? La tu'amaka akala enggak boleh. Kenapa? Karena akala ya, tidak bisa dijadikan sebagai apa? Khabar. Atau tidak bisa dimasukkan apa? Lam. Kenapa? Karena dia akala fil mad. Ya, mutasarrif. Ya, ghairu maqrun di qad. Ya, kalau isi qad bisa. Ya. Hal yajuzu dukhulu hadhihi lam. المعمول إذا كان متأخرا هل يجوز دخول اللام على المعمول إذا كان متأخرا ولا لا؟ ها؟ ولا لا؟ لا boleh. Ya. Contohnya apa? Inna zaidan apa? Diakhirkan. akala la ta'amaka misalkan. Ya enggak bisa. Ya. Akil inna zaidan akiluna fa'amak, tidak bisa diakhirkan. Ya. Wa tashabul wasit wa ma'mul al khabar. Nah ini. Jadi tempat-tempat di mana lam masuk kepada tempat-tempat di mana lam masuk ada berapa? Yang sudah lewat tadi pada khabar, ya kan? Yang pertama pada apa? Khabar kan? Dengan syarat apa? Khabar ini tidak dinafikan. Iya. Juga pada ya khabar is, kalau khabarnya bentuk isim boleh secara mutlak, ya in zaidan la qaim. Kalau khabarnya fiil bagaimana? Ya dirinci ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kalau fiilnya fiil yang madhi atau sharif tidak dimasuki qad, tidak boleh. Ada masalah itu? Boleh gitu aja. Kemudian juga lam ini, lam alif tidak masuk juga kemana? Ya, ke ma'mul khabar. Ketika ma'mulnya berada di tengah-tengah antara apa? Isim inna dan khabarnya. Ya ma'mulnya enggak mesti maf'ul. Ya. Kemudian juga di antara tempatnya dhamir fasl wal fasla. Wa tashabul wasit wa ma'mul al khabar wal fasla itu ini maksud al fasla apa? Dhamir fasl. Eh, lima sumia faslan. Lima sumia hadha dhamir, dhamir faslin. Karena yafsil baina al khabar wasifah, atau yumayyiz baina al khabar wasifah. Karena dhamir ini membedakan antara khabar dan sifat. Dengan adanya dhamir ini dipastikan bahwa selain adalah khabar. Tapi kalau tidak ada, mungkin dia sifat atau badal atau semisalnya. Contohnya apa? Inna hadza lahwal qasasul haq. Yang rajih dhamir fasl adalah sebagai apa? Isim atau huruf? Huruf ya, tidak ada mahal dalam i'rab. Ini fasl. Inna hadza lahwal qasasul haq. Dan dia masuknya kemana? Dhamir fasl ini. Di tengah-tengah antara apa? Mubtada dan khabar atau yang aslinya apa? Mubtada khabar. Seperti inna hadza lahwal qasasul haq. Ya. Ini singkat enggak kita masukkan semua. Setelah itu apa? Wal fasla wasman halla qablahu al khabar. Juga isim yang halla qablahu al khabar. Khabarnya datang sebelumnya. Berarti masuk pada apa? Isim yang diakhirkan dari khabarnya, ya kan? Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. La ajran isimnya anna atau isimnya inna yang diakhirkan boleh dimasuki apa? Lam al-ibtida. Wa inna laka la ajran. Ya. Sudah berapa tempat itu? Tempat-tempat dari masuknya lam al-ibtida pada khabar, ma'mulnya khabar yang di tengah-tengah, kemudian dhamir fasl, kemudian pada isim yang diakhirkan. Ya. Berapa berarti? Empat. Ya. Kemudian, wa waslu ma bidil hurufi mubdilu. Itu ya. Wa waslu ma bidil hurufi mubdilu. I'malaha wa qadibakul a'malu. Ya. Wa waslu ma, menyambung ma, mal murabbi ma huna, ma az-za'idah, ma az-za'idah. Ataupun ma al-kafah. Ya. Menyambung ma bidil huruf dengan bidil huruf. Bidil huruf inna wa akhwatuha. Menyambung ma dengan huruf-huruf ini inna dan akhwatnya mubtilu. Membatalkan i'malaha amalannya inna dan akhwatnya. Wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal 'amalu. Dan terkadang masih ditetapkan amalannya. Ini mazhabnya Ibnu Malik. Menyamakan ya inna dan akhwatnya. Itu bahwasanya inna dan akhwatnya kalau dimasuki ma apa? Seringnya ya tidak ramal. Ya. Tapi kadang diamalkan. Ya. Ada mazhab yang lain di sana? Mazhab Yaman? Si bawah ya. Ya. Yaitu tidak mengamalkan kecuali apa? Laita. Kenapa? Laita tetap diamalkan meskipun dimasuki ma laita ma. Karena kehususan laita untuk masuk pada isim itu tidak hilang dengan sebab masuknya apa? Ma. Adapun inna dan akhwatnya, ketika sudah dimasuki, ma sudah tidak terkhususkan lagi bagi apa? Isim, sehingga lemah amalannya. Tidak beramal. Ya. Adapun kalau ma-nya mausulah bagaimana? Kaifa idza kana ma mausulatan? Hal takuffu inna wa akhwatuha 'anil 'amal aw la? La, ya. La takuffuha, tidak menahan amalannya inna dan akhwatnya dari tidak menahan amalannya inna dan akhwatnya. Contohnya apa? Innama 'indaka hasanun. Maknanya apa? Innal ladzi 'indaka hasanun. Ma i'rabnya sebagai apa? Isimnya inna, karena mahalnya nasab. Ya. Juga kalau maknya ma'al nasariyah juga tidak membatalkan namanya apa? Inna. Contohnya apa? Inna ma fa'alta hasanun. Ini inna fi'laka apa? Hasanun takdirnya. Jadi ya, sini wawaslu ma ini az-za'idah. Wawaslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal amalu. Ya. Jadi ma ini masuknya menyebabkan inna dan akhwatnya tidak beramal. Tapi terkadang di pembahasan yang lain, ma ini menyebabkan beramalnya ya sesuatu yang lain. Contohnya apa pada? Ya, idma. Ya. Ketika idnya saja tidak beramal, kasih ma idma. Menjadi adawat yang menjadi dua fil sekaligus. Kemudian apa setelah itu? Wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal amalu. Wajaizun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Wajaizun i'rabi ma i'rabu jaiz khabar muqaddam ayna al-mubtada raf'uka yani raf'uka jaiz wajaizun raf'uka ma'tufan maf'ulun bihi rafa' 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Di sini beliau sudah menjelaskan apa hukum apa? Hukum apa tentang apa? Waja'izun raf'uka ma'tufan 'ala mansubi inna ba'da an tastakmila. Apa? Isim yang diathafkan. Ya, hukum isim yang diathafkan setelah inna menyempurnakan apa? Dua makmulnya, isim dan khabarnya. Ya. Huruf athafnya apa saja? Apakah khusus pada wawu? Hal ikhtasu billaw au yajuz bi ghairiha yajuz bi ghairi al waw mithlu la fa thumma hatta bagaimana hukumnya isim yang ma'tuf setelah inna menyempurnakan isim dan khabarnya ya ada dua sisi wajhan sisi yang pertama yang paling kuatnya apa yang asalnya ini an-nasb. Kenapa? Mansub atfan ala ismi inna. Inna zaidan qaimun wa amran. Inna zaidan qaimun wa amran. Waja'izun raf'uka. Ini mengisyaratkan bahwasanya asalnya adalah apa? Nasab. Ya, asalnya nasab. Rafa'an tidak boleh. Gitu. Asalnya nasab. Berarti inna zaidan qaimun wa amran itu asal. Halal asal. Amran mansub. Ma'atuf ala zaid. Ya. Yang kedua boleh juga apa? Rafa'. Inna zaidan qa'imun wa amrun. Ya, seandainya dibaca rafa' wa amrun, bagaimana? Ada berapa sisi i'rab? Dari situ ada tiga sisi i'rab. Yang paling kuatnya, yang paling bagusnya, qa'imun dijadikan sebagai apa? Ya, mubtada, apa? Khobar. Mubtada yang khobarnya mahduf. Mubtada yang khobarnya mahduf. Takdirnya, inna zaidan qa'imun wa amrun. Ya, kadhalik. Atau qa'imun. Sisi yang kedua, wa amrun marfu karena diathafkan kepada apa? Mahalnya isim inna. Ini di atas pendapat mereka yang tidak mempersyaratkan baqaul muhriz ya at-talib yakni baqaul tidak terlewat itu. Sisi yang ketiga boleh juga amrun marfu diathafkan kepada dhamir yang ada pada khabar qa'im ada huwanya tapi dilemah. Kecuali kapan? Ada pemisah seperti dalam ayat. Bara'atun minallahi rasulim. Apa? anna Allah bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Ya wa rasuluh. Di situ rasuluh bisa dia rabb ya marfu karena ma'tuf kepada dhamir yang ada pada bari'un. Huwa. Boleh karena ada pemisah ini minal musyrikin pemisahnya. Ini pengingat saja ya sudah lewat semua penjelasan inciannya. Kalau tadi pembahasannya ma'atuf yang datang setelah inna menyempurnakan mubtada dan khabarnya, ya kan? Mulai dengan dua sisi, langsung mutarafa. Sekarang bagaimana? Kalau datangnya pengatofan ini sebelum inna menyempurnakan khabarnya. Ada khilaf, mazhabnya jumhur apa? Ta'ayyan an-nasbu, wajib mansub. Inna Zaidan wa Amran qa'imani. Tidak boleh kata jumhur inna Zaidan wa Amrun qa'imani. Iya. Tidak boleh. Alasannya apa kira-kira? Tidak boleh. Jadi alla yatawarada al-amilani 'ala ma'mulin wahid, ya. Agar jangan sampai ada dua amil pekerja pada satu ma'mul yang sama. Iya kan? Kalau itu betul enggak? Iya kan? Inna Zaidan wa Amrun qa'imani. Ma'mulnya satu qa'imani. Amilnya ada dua, Zaid yang itu adalah isimnya inna dan Amr mubtada, ya kan? Ini mazhabnya jumhur juga wa innaka wa Zaidan, wa innaka wa Zaidun zahibani. Ya boleh katanya. Kecuali apa? Rafa. Ya. Apa kecuali mansub. Ya. Jadi madhab jumhur boleh tidak merofakan? Tidak boleh, harus mansub. Kapan? Ketika inna belum menyempurnakan apa? Ya, makmulnya. Ya. Ada pun al-akhfash, bagaimana pendapatnya? Ajazahu al-akhfash. Al-akhfash membolehkan. Ya, tamassukan bi qawlillahi ta'ala innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna. Terus apa? Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna wan nasara. Ada majusi enggak ada kan? Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna wan nasara man amana ya. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan. Ya, fala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayat katanya. Datang was-sabiuna innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiuna. Wala berarti. Berarti عند الأخفش الصابئون منسوب kenapa dia tafkan kepada mahalnya apa? Isim inna. Nah, bagaimana mereka yang tidak membolehkannya seperti si Bawai dan Jumhur? Jawabannya bagaimana? الصابئون من آمن بالله. Setelah itu datang khabarnya. Padahal inna belum menyempurnakan apa khabarnya. Jawabannya apa? Juga misal ayat inna allaha wa malaikatuhu dalam satu qiraah. Bagaimana jawaban Jumhur? Alat taqdim wa ta'khir. Paham enggak? Jadi si bahwa membawa ayat ini dan semisalnya kepada taqdim dan ta'khir. Jadi seolah-olah ka'annahu ibtada ala qawlihi was-sabiun. Seolah-olah Allah memulai atau ayat ini dimulai dengan was-sabiun setelah selesai penyebutan khabar innal ladzina amanu tadi. Jadi inna seolah-olah innal ladzina amanu wal ladzina hadu man amana billah sudah selesai baru was-sabiuna kadzalik gitu. Ada juga yang membawa kepada jumlah i'tirabiyah gitu. Wasabiuna kadzalik jumlah i'tirabiyah. Kalau taqdim ta'khir berarti ataf jumlah ala jumlah ya. Ada juga pendapat yang lain yaitu maksudnya jumlah i'tirabiyah disipan wasabiuna kadzalik khabari mahdhuf. Ada pun yang membolehkannya? Ya. Bisa diatafkan kepada apa isimnya? Inna. Yang jelas datang dari orang Arab seperti ini dalam kalangan yang konsep seperti ini boleh. Adapun alasannya silakan lah, gantung pilih. Yang jelas boleh. Kenapa? Datang dalam kalangan yang konsep, bahkan yang paling konsepnya. Pada contoh innaka wa Zaidun zahiban ada khilaf, ya kan? Kenapa kira-kira? Innaka wa Zaidun zahiban. Kenapa ada khilaf? Karena di situ ada dua amil yang bekerja pada satu ma'mul. Adapun pada contoh inna Zaidan wa Amrun fid dar ini boleh. Ya, Untuk siapa itu? Fiddar khabarnya. Inna Zaidan wa Amrun. Zaidan ismi inna. Masih butuh kepada khabarnya. Amrun mubtada butuh khabar. Fiddar khabar bagi siapa? Boleh menurut semuanya. Menurut mereka yang tidak boleh pengatofan dengan rofa sebelum menyempurnakan inna atau inna sebelum menyempurnakan khabarnya, berarti fiddar atau salah satunya saja. Bisa dijadikan fiddar khabarnya inna atau amr, berarti salah satu khabarnya di, untuk yang lainnya salah apa khabarnya di, ditakdirkan. Ya. Pada contoh ini, lihat, untuk mana, untuk yang mana ini khabarnya. Faman yaku ansabil madinati rahlu, fa inni wa qayyarun biha lagharibu. Fa inni wa qayyarun biha lagharibu. Lagharibu khabarnya itu siapa ini? Saya dan qayyar, nama kuda saya, biha di Madinah itu, lagharibu asing. Untuk siapa ini? Untuk dua-duanya mungkin enggak? Fa inni wa qayyarun biha lagharibu. Tidak mungkin, lagariban. Ya kan? Sekarang untuk siapa? Pasti enggak untuk salah satunya atau boleh pilih? Fa inni wa qayyarun biha lagharibu. Untuk salah satunya pasti di sini ini khobar bagi ini. Adapun khobarnya qayyar mahdhuf. Kenapa? Karena ada lam lagharibu. Ini ya kan? Ini wa qayyarun biha lagharibu. Ada ininya. Berarti lagharib punya ini. Qayyar khobarnya mahdhuf. Nah, sekarang contoh ini. Khalilayya. Hal tibbun fa inni wa antuma wa in lam tabuha bil hawa danifan. Danifan ini mesti saya khobar bagi siapa? Ini atau antuma? Ya antuma jelas. Ya. Jadi kadang jelas gitu khobarnya untuk salah satunya, berarti khobar yang lainnya ditakdirkan. Ya. Kalau tidak jelas ya boleh pilih. Ya. Pada contoh inna allaha wa malaikatuhu yusallun, ada khilaf. Kalau menurut jumhur bagaimana itu? Inna allaha wa malaikatuhu yusallun. Khabarnya innallaha mahdhuf berarti, ya kan? Karena yusalluna kan jamak, berarti untuk malaikah khabarnya. Ada juga yang membolehkan, orang Salih ibn Hisham, yusallun menjadi khabar bagi apa? Ini dan apa? Wa malaikatuhu. Iskalnya salawatnya Allah dan salawatnya malaikatnya berbeda. Jawabannya apa? Ya asal maknanya satu, itu al-ataf. Maknanya al-ataf, as-salah maknanya al-ataf. Meskipun maknanya berbeda ketika disandarkan kepada Allah dan malaikatnya. Selain apa ulhiqat bi inna lakinna wa min duni laita wa la'alla wa kan. Dilhaqkan dengan inna lakinna wa an. Min duni artinya apa? Min duni. Jar wa majrur muta'alliq bi ulhiqat. Dilhaqkan dengan inna yaitu lakinna dan an. Min duni laita, tidak laita, la'alla dan kan. Kenapa? Dimana? Ulhiqat. Ya, lakinna wa an bi inna walam yulhaq wairuhuma. Laita enggak bisa dilhaqkan dengan inna. Ka'anna juga demikian. Ya, kenapa? Ya. Karena bersama apa? Laita, ka'anna dan apa? Hah? La'alla itu makna ibtidanya hilang. Lizawali makna ibtida ma'aha. Adapun bersama lakinna dan an makna ibtidanya tetap ada. Ya. Apa yang dimaksud dengan diilhaqkan dengan inna dan lakinna dan an? Dalam masalah apa? Pengatofan tadi yang sudah dilewatkan rinciannya. Iya kan? Setelah istiqmal inna, setelah menyempurnakan isim dan khabarnya bagaimana? Ketika sebelum menyempurnakan mubtada dan khabarnya bagaimana? Sama persis. Perlakuan apa? Lakinna dan anna dengan inna sama. Ya. Ilhaqnya lakinna dengan inna dengan bittifak. Adapun ilhaqnya apa? Anna mengkhilafin fi. Ada khilaf padanya, ya kan? Kalau di sini Ibnu Malik memutlakkan pembolehannya anna untuk diilhaqkan dengan apa? Inna tanpa syarat. Di tempat yang lain beliau mempersyaratkan agar didahului dengan apa? Alima. Apa yang semakna dengan itu? Ya, di antara contohnya, wa illa fa'lamu anna wa antum bughatun ma baqina fi shiqaqi. Ya. Wa illa fa'lamu anna wa antum bughatun. Di sini bughatun khabar dari siapa? Anna apa antum? Ya anna. Khabarnya antum? Ya mahdhuf. Yaitu apa? Kadzalik gitu. Kadzalik. Ya. Atau boleh juga ya. Dalam contoh ini ya. Bukhobdun khabarnya apa? Antum. Khabarnya annanya mahdhuf. Min duni laita wa la'alla wa kan. Ya, karena li zawali ikhtisasiha. Ya, li zawali ikhtisasiha makna al-ibtida. Atau fi makna al-ibtida. Terus lagi apa? Wa khuffifat inna faqala al-amalu. Ya, wa khuffifat inna faqala al-amalu. Wa talzamu lam idha ma tuhmalu. Litakhfif inna. Maka ketika litakhfif inna menjadi in. Sedikit amalannya. Kenapa? Rahasianya apa? Sama juga lizawali ikhtisasiha bil asma, hilang kekhususannya ketika ditakhfif inna menjadi in, hilang kekhususannya untuk masuk pada isim. Ketika itu dia sudah bisa menerima fi'il. Iya. Tapi seringnya ketika ditakhfif bagaimana inna menjadi in tidak beramal, kadang beramal. Hakal i'mal si bawai wa alakhfash. Iya. Apa contohnya? In zaidan. Ya, qa'imun. Yang lebih banyak apa? In zaidan. Qa'imun atau in zaidun qa'imun. Ya, enggak beramal. Hanya saja ketika tidak beramal, wajib disertai khabarnya dengan ya lam. Yang disebut dengan lam apa? Al-fariqah. Didatangkan untuk apa? Membedakan antara in al-mukhaffafah yang nastaqilah dengan in an-nafiyah. Ya. Di antara contoh i'mal dalam ayat Al-Quran, i'mal ini in al-mukhaffafa min al-thaqilah apa? Wa in kullal lamma wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Ya, kullan isimnya apa? In al-mukhaffafa min al-thaqilah. Khabarnya mana? Ma, ya lamnya apa? Lam apa? Lamul ibtida. Ya, lamul ibtida. Ya, khibrah nanti ada khilaf lah. Lamul fariqah bisa. Maknanya di situ bermakna alladzina, lalladzina la yu'athiyannahum. Wa talzamul lamu idza ma tuhmalu. Ya. Dan diharuskan khabarnya bergandengan dengan lam. Apabila in mukhaffafa min al-thaqilah di ihmal tidak diamalkan. Kecuali kapan? Ketika enggak mesti, ya boleh juga dibuang lamnya kapan ketika ada apa? Qarinah ima lafziyah wal ma'nawiyah. Jadi kalau ada qarinah lafziyah atau ma'nawiyah, tidak mengapa ya dibuang lamnya. Tidak disebutkan lamnya bersama in al-mukhaffafa min al-thaqilah. Di antara contoh dibuangnya lam ya ketika ada qarinah ma'nawiyah adalah apa? Wa nahnu ubatu dhaimi min ali malik wa in malikun ya kanat kirama al-ma'adin wa in malikun kanat kirama al-ma'adin. Lihat dari maknanya kelihatan innya apa? Untuk apa ini mukhaffafah min al-thaqilah. Atau qarinah lafziyah contohnya apa? Inna al-haqqa la yakhfa 'ala dhi basirah wa in huwa lam ya'dim khilafal mu'anidi. Di sini la yakhfa. Ada qarinah lafziyah, ada la penafian. Tidak mungkin di situ innya la. Nanti penafian masuk penafian. Iya kan? Ada la-nya. Wa rubbama sughni 'anha. Nah ini sudah dijelaskan dulu ya. Wa rubbama sughniya 'anha in badama natiqun aradahu mu'tamida. Terkadang tidak dibutuhkan lagi apa? Lam al-fariqah tadi. Ya. Apabila tampak atau jelas apa yang dimaukan oleh an-natiq dalam keadaan dia bersandar kepada qarinah lafziyah ataupun ma'niyah, ma'nawiyah yang sudah lewat tadi. Mu'tamida i'rabnya hal dari fa'il arada. Ya. Kemudian terkait dengan lam ini, lam yang datang setelah in al-mukhaffafah min al-thaqilah. Ya. Apakah dia lam ibtida? Ahya lam ibtida atau lam al-akhar? Lam ibtida atau lam yang lain? Yang rajih adalah lam ya, lam al-akhar ujtiliba lil-farq baina in al-mukhaffafah min al-thaqilah wa in an-nafiyah. Itu yang lebih rajih. Ya. Kenapa? Karena lam al-ibtida sudah tertentu tempat-tempatnya. Sudah kita lewatkan ya kan? Masuk pada khabar, ma'mulnya khabar, fasal, Mubtada ini akhirkan, ya kan, sudah tertentu tempatnya. Sedangkan lam ini yang datang setelah in al-mukhaffafah wa al-thaqilah, ya masuknya ya selain tempat-tempat tadi. Ya. Ya kan? Itu masuknya di mana saja? Pada maf'ul yang aslinya bukan mubtada. Ya, bukan khabar. Seperti ucapan Atika, "Shallat yaminuka in qatalta la muslima." Ya, masuknya kepada maf'ul. Sedangkan lamul ibtida kan enggak boleh masuk pada maf'ul, sudah lewat kan? Ya. Inna Zaidun akilun at'amak, tidak bisa. Sedangkan ini bisa masuk ke maf'ul. Ya, shallat yaminuka in qatalta la muslima. Halat 'alaika 'uqubah. 'Uqubatul muta'ammili. Juga dia bisa masuk kepada fil madhi yang mutasarrif yang kosong dari qad, ya kan? In Zaidun laqama, bisa. Tapi kalau inna Zaidun, boleh enggak laqama? Tidak bisa, ya. Sehingga yang rajih lamnya bukan lamul ibtida, tapi lamun akhar ujudulibah lil farqi baina in an-nafiyah wa in al-mukhaffafa min ats-tsaqilah. Kapan tampak perbedaan antara dua mazhab ini? Ya, pada semisal apa? Pada alimta, dalam sebuah hadis, pada alimna in kunta la mu'mina. Bagi mereka yang menyatakan bahwasannya lamnya adalah lamul ibtida, maka wajib mengkasra innya. Ya. Pada alimta in kunta la mu'mina. Bagi mereka yang menyatakan lamnya adalah lam yang lain, berarti alimnya masih tetap ramal pada lafadznya. Maka dibaca apa? Ya, fathah. Qada alimna an kunta la mu'mina, yang datang pada riwayat sahih Bukhari dengan an ya fathah. Wal fi'lu in lam yakun nasikhan fala tulfihi ghaliban bi indi musalla. Fi'il in lam yakun nasikha, kalau bukan fi'ilnya yang nasikh, itu apa yang nasikh ini maksud di sini? Dhanna dan akhwatnya. Ya. Fi'il kalau bukan fi'il yang memansuhkan mubtada dan khabar, umumnya ghaliban iramnya apa? Dzarf zaman atau makan. Kalau dzarf zaman takdirnya apa? Ghalibal azminah. Kalau dzarf makan ghalibal amkinah. Wal fi'lu in lam yakun asikhan fala tulfihi ghaliban bi indhi musala. Zi na'at li in musala maful fanin li tulfi. Ya. Bi'in syairu majmu ta'alik bi musala. Al-asal la tulfihi musalan bi'in di. Ya. Mana jelaskan? Fi'il apabila bukan fi'il yang nasikh, maka umumnya tidak kamu dapati pergandengan dengan apa? In ini. Ini maksud dengan in ini apa? In al-mukhaffafah min as-saqilah. Ya. Jadi kalau innya al-mukhaffafah min ats-tsaqilah, maka seringnya didatangi diiringi dengan apa? An-nawasikh, al-af'al an-nasikhah. Apa rahasianya, kenapa? Ringkasnya. Karena ketika in ditakhfif tidak beramal, maka digantikan amalannya oleh ya af'al ini, an-nasikhah, yang sama-sama masuknya kepada apa? Ya mubtada dan khabar. Ya. Kemudian tingkatan-tingkatan dari fi'il pada kaitannya dengan in. Yang paling sering apa? Fi'ilnya madhi nasikha, ya kan? Wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Yang kedua, fi'ilnya fi'il mudhari nasikh. Contohnya apa? Wa iyakadul ladzina kafaru. Yang ketiga, fi'ilnya madhi ghairu nasikh. In qaltalta, ya an qaltalta, in qaltalta la muslima. Kemudian ya mubarak ghairu nasikh, in yazinuka la nafsuk wa in yashinuka lahya. Ya. Sesungguhnya yang bikin kamu indah ya hanya dirimu, yang bikin kamu jelek ya juga sama dirimu. Ya, wa in tukhaffaf an nafas muhassakan wal khabaru jal jumlatan min ba'di an. Tinggal berapa lagi nih? Tiga lagi ya, tanggung. Sekarang bahasan an yang ditakhfif. Kalau an anna ditakhfif, maka isimnya mustakin. Apa yang dimaksud mustakin? Hudhifa min al-lafzi wujuban wa nuwiya wujuduh. Dibuang secara lafaz, diniatkan keberadaannya. Ya, bukan maknanya bahwa dia mengandungi apa? Dhamir, bukan. Ya. Karena dia huruf jadi dengan fi'il. Ya. Mengandungi dhamir. Kalau tidak disebutkan isim dhamirnya. Dan dhamir mansub juga ghair mustaqin. Ya. Hanya saja ketika apa? Ditakhfif anna menjadi an, maka isimnya apa? Seringnya ya dhamir syan, seringnya itu lebih tepat. Karena siapa? Ibnu al-Haji mengharuskan apa agar ketika itu isimnya dhamir syan, tidak harus. Tapi seringnya didapati dhamir syan. Ya. Tidak harus ya Raja, tidak harus dhamir syan. Boleh juga dhamir yang lain. Ya. Oleh karenanya si bawai yang menakdirkan ayat an ya Ibrahim itu apa? Dengan anka. Dengan dhamir biasa bukan dhamir syan. Ya. Kemudian juga khobarnya ketika itu apa? Harus jumlah. Jadi kalau anna ditakhfif menjadi in, menjadi an, maka bagaimana seringnya isinya dhamir syan tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tapi kadang isimnya selain dhamir syan disebutkan dan kadang tidak disebutkan, iya kan? Dan khobarnya ketika itu wajib berupa apa? Jumlah. Ya. Isimnya kadang tampak keluar. Ketika selain dhamir syan. Kalau dhamir syan ini selama ini tidak bisa apa? Muncul. Apa di antara syahidnya? Di mana di situ isimnya an mukhaffafah, an al mukhaffafah an tsaqilah tampak. Falau anki fi yawmir rakha sa'alatni. Talaquki lam adkhal wa anta shadiqu. Anki gitu. Iya. Nah, ketika disebutkan isimnya an al-mukhaffafah wa tsaqilah, maka apa? Khabarnya wajib tidak jumlah. Tidak wajib. Boleh juga mufrad, ya kan? Boleh mufrad. Jadi hukum asalnya tadi an al-mukhaffafah wa tsaqilah, khabarnya bentuknya jumlah. Tapi kalau disebutkan isimnya, maka bisa khabarnya jumlah, bisa mufrad. Ya, di antara syaitnya apa? Bi anka rabi'un ya wa ghaithun mari'un. Wa anka hunaka takunu timzala. Terkumpul di sini dua khabar sekaligus. Bagi an al-mukhaffaf min al-thaqilah ada yang mufrad, bi anka rabi'un ada yang jumlah. Ya, bi anka hunaka takunu timzala itu. Wa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifu mumtani'a. Ya. Kemudian berikutnya pembahasan tentang khabarnya apa? An al-mukhaffafah min al-thaqilah yang berupa fi'il. Dari hukum asalnya jumlah, jumlah ya. Ismiyah tanpa syarat. Kalau bentuknya jumlah fi'liyah ada syaratnya ya. Fa in yakun fi'lan wa lam yakun du'a. Kalau jumlahnya jumlah fi'liyah dibuka dengan fi'il, kemudian fi'ilnya selain du'a, fa lam yakun du'a wa lam yakun tasrifu mumtani'a, dan dia juga tidak terhalang dari sharaf. Apa katanya? Fal ahsanul fasl bi qad aw nafinau tanfisina ulaw wa qalilun dzikrulaw. Kalau jumlahnya jumlah fi'liyah dan fi'ilnya bukan untuk doa, dan fi'ilnya adalah fi'il yang mutasarrif, maka yang lebih bagus katanya dipisahkan ya antara an dengan fi'ilnya tadi dengan pemisah-pemisah yang disebutkan ya qad nafi tanfisina sawfa menira lagi law ya. Kalau jumlahnya ismiyah tidak perlu apa fasil, kenapa rasanya? Hah? Kalau jumlahnya ismiyah tidak perlu fasil. Tidak perlu apa? Fasil. Alasannya apa? Iya. Karena aman. Lil aman. Ya, karena keamanan, dihasilkan keamanan min al-tibas bi apa? An al-masariyah. Aman dari tercampurnya dengan an al-masariyah. Karena an al-masariyah tidak bisa mungkin, tidak mungkin bisa masuk kepada jumlah ismiyah. Ya. Adapun kalau selanjutnya fi'liyah itu bisa aman bisa tidak gitu. Ya. Sehingga kalau jumlahnya jumlah ismiyah tidak butuh kepada fasil. Alimtu an Zaidun qa'imun. Alimtu an Zaidun qa'imun. Ini anhu isimnya pemirsaan. Alimtu anhu Zaidun qa'im. Jumlah itu pada mahalnya rafa, khabar apa? An al-mukhaffafah min al-thaqilah. Jadi kalau jumlahnya jumlah ismiyah tidak perlu kepada apa? Hasil. Kecuali jumlah ismiyah dinafikan dengan la. Wa an la ilaha illa huwa. Adapun kalau khabarnya jumlah fi'liyah, maka dirinci. Iya. Apabila fi'ilnya adalah fi'il mutasarrif, bagaimana? Yang lebih bagus, fi'ilnya tidak mutasarrif. Kalau fi'ilnya tidak mutasarrif, maka tidak perlu. Iya, kepada fa'il. Kenapa? Karena al-masdar tidak bisa masuk kepada fi'il yang jamid, yang belum mutasarrif, tidak bisa ditakwil dengan masdar, kan? Iya. Atau fi'ilnya dua juga sama, tidak perlu kepada fa'il. Karena tidak bisa al-masdar masuk kepada fi'il dua, tidak bisa ditakwil dengan masdar. Ya. Kalau fi'ilnya fi'il yang mutasarrif untuk selain doa, maka bagaimana katanya? Ada yang mewajibkan untuk difasal, dipisahkan, ada yang tidak mewajibkan. Adapun mazhabnya An-Nadhim bagaimana? Boleh al-fasal, boleh meninggalkannya. Tapi al-fasal apa? Ya, ahsan aksar lebih banyak. Ya. Ada di antara syahidnya yang menunjukkan bolehnya itu apa? Falamma ra'an samara Allahu ma'ala wa asala mawjudan wa sadda masakhira. Ya, falamma ra'an samara. Ya. An samara. Juga di antara syahidnya apa? Alimu an yu'ammalu fajadu qabla an yus'alu bi'a'zami su'lin. Soal di antara masalahnya sa'ala. Ya. Apa dalam surat Thaha itu? Qala qad utita su'laka. Utita su'laka ya Musa. Ya. Juga dalam satu riwayat atau satu qira'ah. Liman arada an yutimu ar-radu'ah. Ya. Kemudian. Wa khufifat ka'anna ayuban fanui. Mansubuha wa thabitan ayuban ruwi. Ditakhfif juga ka'anna. Ya. Fanui, maka diniatkan mansubnya, berarti mansubnya dibuang. Iya. Wasabitan ayyuban ruwi, diriwayatkan pula mansubnya ditetapkan disebutkan. Iya. Jadi apabila ka'ana ditakhfif tetap dia beramal. Iya. Hanya saja seringnya apa? Ismi dibuang. Iya. Dan dia dikhabari dengan khabar yang berupa jumlah ismiyah. Iya. Kan Zaidun qa'im. Mana isimnya? Dhamir juga, dhamir sya'an juga ya. Iya. Ka'anhu Zaidun qa'im pada mahalnya rafa khabar ka'an. Apa jumlah fi'liyah tapi dengan syarat. Kalau mudhari didahului dengan lam. Ka'an lam taghna bil ams. Jumlah itu pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabar ka'an. Isimnya mana? Dhamir sya'an mahdhuf. Atau kalau fi'ilnya madhin, maka dia harus dilakukan qad azifat tarahul atau afidat tarahul fa'ir anna rikabana lam tazul bi rihalina wa ka'an qad an qadin ya, atau man qadi ya, ini wa ka'anhu ya, qad zalat ya. Qad zalat juga ucapan menyair wa yawman tuwafina bi yawmin bi wajhin muqassami kan dhabiyatin ya, kan dhabiyatan kan dhabiyatun ta'atu ila wariqis salim ila warqis salam. Boleh dengan berapa sisi? Tiga sisi. Kalau dibaca ka'an dhabiyatan berarti apa? Dia sebagai isimnya ka'an. Khabarnya mana? Hah? Ta'tu, iya. Kalau dibaca dhabiyatun berarti isimnya mahdhuf, ya kan? Ka'an ha dhabiyatun. Kalau dibaca dhabiyatin berarti annya zaidah, ya ka dhabiyatin. Atau khabar ini mahdhuf ya kalau baca kambabiatan. Ini kambabiatan makana. Ya. Kemudian wasabitan aydhun ruwi. Ini mengisyaratkan kepada apa? Keadaan di mana terkadang apa? Isimnya disebutkan. Tapi ini sedikit. Ya sedikit. Contohnya apa? Wasodrun atau wasodrin. Kalau wawunya wawu rubba. Tadi di kasrah. Kalau wawu ataf tadi di atau ataf ataupun atau ibtidaiyah di dhamma wasadrun atau wasadrin musyriqin nahri kan sadiyaihi huqqani lihat kan sadiyaihi huqqani ini sedikit tadi datang dapat derivat yang lain dengan apa? Merofakannya. Kan tadiyani fuqani. Berarti isimnya kanya apa? Domir sya'an. Ya kan? Ya cukup. Saya kira merojakan di sini. Ya. InsyaAllah kita nanti akan lanjutkan pelajaran kita. Selesai ujian dan liburan ya. Liburannya paling berapa hari saja. Ya. Fadhol barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri. Ya. Jadi antum persiapannya harus benar-benar matang karena soalnya lumayan banyak gitu. Intinya target kita antum hafal bait-bait tadi, kemudian juga faham i'rab dan maknanya, kemudian faedah. Ya, dan juga syawahid yang perlu untuk dihafal dihafalkan. Ya, gimana? Saya mau sampaikan. Ada yang ditanyakan? Cukup ya.